Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri ma'ahad al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca tashilul usul ila fahmi ilmil usul. Kita sampai pada di halaman 80, bab tentang masalah at-tarjih, memilih yang lebih kuat. Pengertiannya, tarjih adalah takwiyah menguatkan salah satu dari dua sisi yang bertentangan. Fayakumu bisababihi ala ghairihi. Maka tegaklah karena sebab salah satu sisi tersebut, tegaklah dia sehingga lebih tinggi, lebih kuat daripada yang lain. Cara untuk melakukan tarjih, maka tarjih boleh jadi dari sisi sanad, boleh jadi dari sisi matan, dan boleh jadi karena faktor eksternal. Poin yang pertama, tarjih dari sisi sanad. Maka yuqaddam didahulukan al-akthar ruwatan, yang lebih banyak perawinya daripada yang sedikit, yang ali sanadnya dibandingkan yang nazil. Maka ada istilah sanad yang ali dan sanad yang nazil. Sanad yang ali adalah sanad yang semakin pendek sanad disebut sanad yang ali. Semakin panjang sanad karena semakin banyak orangnya, maka disebut nazil, sebagaimana di Baikunia. Kemudian didahulukan riwayat perawi yang atbat, lebih bagus hafalannya, al-ahfad lebih terjaga hafalannya dibandingkan sekedar hafal dan hafal. Kemudian yukodam didahulukan yang musnad, yang alal mursal daripada yang mursal. Musnad salah satu maknanya adalah marfu' muttasil. Marfu' muttasil, bersambung, dan marfu' sampai Nabi. Mursal bersambung sampai Nabi namun tidak bersambung, ada yang putus. Dan didahulukan riwayat pemilik cerita, al-mubashir pelaku langsung cerita, daripada orang yang asing dari satu cerita. Di antara contohnya kita dahulukan hadis Maimunah dan Abu Rafiq daripada Ibnu Abbas, sebagaimana keterangan yang telah lewat ya, tentang apakah Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi telah tahallul ataukah masih ihram. Maimunah dan Abu Rafiq mengatakan sudah tahallul. Ibnu Abbas mengatakan masih ihram. Karena Maimunah adalah pelaku kisah, sedangkan Abu Rafiq adalah penghubung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah. Demikian juga kita dahulukan, kita menangkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma tentang keabsahan puasa orang yang menjumpai waktu subuh dan dia masih junub. Lebih kita utamakan daripada hadis Abu Hurairah yang menyelisihi konten hadis dua istri Nabi di atas. Karena Aisyah dan Ummu Salamah adra lebih tahu dibandingkan Abu Hurairah tentang masalah ini. Karena mandi junub dan yang sejenis dengan itu adalah perkara-perkara yang perkara-perkara rumah yang disaksikan oleh keduanya. Yang keduanya adalah istri Nabi. Waghairuhuma dan selain istri Nabi semacam Abu Hurairah tentu ghaib dan tidak mengetahuinya. Maka apakah Nabi pernah dalam kondisi masih junub saat adzan dan beliau puasa ataukah tidak? Maka Nabi, maka para istri Nabi yang lebih tahu. Ketika mereka mengatakan bahwa Nabi pernah dalam keadaan junub menjumpai waktu fajar dan baru mandi junub setelah adzan, maka mereka, keterangan mereka lebih valid daripada keterangan Abu Hurairah. Dan apa yang terjadi pada Abu Hurairah kita katakan bukan dusta, namun dia waham, salah paham. Membedakan antara dusta dan salah paham. Abu Hurairah tidak dusta, tapi dia salah paham. Kemudian yang kedua adalah tarjih melalui sisi dari sisi matan. Maka kita dahulukan dalil, misalnya hadis yang nas yang daripada yang zahir, zahir daripada yang muawwal. Muawwal yang punya indikator yang bagus, yang kuat, dibandingkan tidak memiliki indikator, atau memiliki indikator namun indikator yang lemah. Kemudian yang ketiga, tarjih karena faktor eksternal, bukan karena sanad, bukan karena matan. Yukodam, maka kita dahulukan ma dalil yang didukung oleh dalil-dalil yang lain daripada yang tidak dapat dukungan dari dalil-dalil yang lain. Semacam hadis-hadis tentang masalah terglis, memilih waktu yang masih gelap untuk mengerjakan sholat subuh. Kemudian wayukodam, dan di contoh yang lain wayukodam didahulukan hadis yang memindah dari hukum asal wal mujib lil ibadah, dan yang mewajibkan untuk mengerjakan satu ibadah, misalnya dibandingkan hadis yang menegasikannya. Karena yang meniadakan hukum, maka dia adalah keterangan yang ala muqtadul akli, sesuai dengan tuntutan akal. Sedangkan yang lain itu mutaakhir, dinilai belakangan, maka dia seperti an-nasikh, dalil yang menghapus. Contohnya adalah hadis Busrah dan Abu Hurairah tentang masalah batal wudu karena menyentuh dzakar, itu didahulukan daripada hadis Talak ibn Ali karena dia mengikuti hukum asal. Ya, hukum asal, hukum asalnya adalah wudu tidak batal. Itu hukum asalnya. Siapa yang maka ketika terdapat dua jenis dalil, satu dalil itu sejalan dengan hukum asal, dan dalil yang lain itu mengeluarkan dari hukum asal, maka kaidah, maka logika para ulama menilai bahasanya dalil yang belakangan itu adalah yang tidak sesuai dengan hukum asal. Dalil yang posisi datangnya belakangan itu yang tidak sesuai dengan hukum asal. Maka ini kemungkinan besar, ini nasikh, ini menghapus hadis yang sesuai dengan hukum asal. Kemudian didahulukan riwayat al-ithbat, riwayat yang menetapkan daripada yang meniadakan. Karena riwayat yang menetapkan memiliki tambahan ilmu yang tidak diketahui, khafiyat, yang tidak diketahui oleh yang meniadakan. Kemudian yukodam didahulukan al-muqtadalil hadri, dalil yang mengharuskan atau membuahkan hukum terlarang daripada yang membuahkan hukum mubah. Karena hukum yang terlarang itu ahwat, itulah yang lebih hati-hati. Ya, ringkasnya, ketika kita ingin punya kemampuan yang baik dalam bab ini, masalah tarjih, maka kita wajib rajin membaca buku-buku fatwa dan pelajari dan perhatikan gimana cara para ulama menguatkan satu pendapat, menguatkan satu hadis atas yang lain. Maka tekun belajar tulisan-tulisan ulama muhaqqiqin, ulama yang mereka memang para jeli dalam berpendapat dan dalam menguatkan satu pendapat, semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain, dan lihat dan gimana cara mereka dalam menguatkan satu pendapat atas yang lain. Kemudian kita masuk bab yang baru, ijtihad dan taklid. Poin yang pertama tentang masalah ijtihad, Pengertian ijtihad dalam bahasa Arab mencurahkan al-majhud, mencurahkan kesungguhan, wastifra'ul wus'i, mencurahkan kemampuan, fi fi'lin minal af'al, untuk melakukan satu perbuatan. Dan kata-kata ijtihad tidaklah digunakan kecuali untuk melakukan sesuatu yang masyakkah, sesuatu yang berat. Oleh karena itu maka ini ajtahidu, maka kalimatnya ajtahidu fi hamli sakhah. Aku bersusah payah untuk memikul batu besar. Dan tidak ada kalimat ajtahidu aku bersusah payah untuk memikul dan membawa tongkat atau biji masalan misalnya. Karena itu satu hal yang ringan. Maka aku tidak perlu ijtihad untuk membawa satu kerikil misalnya. Nanti untuk arus sesuatu yang berat. Kemudian al-jahdu kalau dengan fathah artinya masyakah, kesulitan. Namun juga bisa artinya taqah, kemampuan. Tapi kalau pakai dhammah al-juhdu, maka maknanya hanya taqah, kemampuan saja. Wa minhu, dan diantaranya firman Allah Ta'ala, Walladina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidaklah mendapatkan kecuali kemampuan mereka. Mereka tidak punya kendaraan dan yang lain untuk berangkat berjihad. Sedangkan secara istilah ijtihad adalah mencurahkan kemampuan fi nadhar fi, untuk mentelaah dalil-dalil, untuk lil husul mendapatkan pasti atau sangkaan kuat berkenaan dengan hukum syar'i. Hukum ijtihad dan hukum asal fihi, tentang masalah ijtihad. Hukum ijtihad adalah fardu kifayah. Wal asal dan dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, dan Dawud serta Sulaiman idyahkumani, ketika keduanya menetapkan hukum tentang ladang yang dirusak oleh gunamil qawm, kambing sekelompok orang, dan kami menyaksikan hukum yang mereka berikan. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman, artinya putusan Sulaiman, ijtihad Sulaiman itulah yang lebih tepat. Dan supaya orang tidak merendahkan Dawud, maka kemudian Allah katakan, wa kullan ataina hukman wa ilma, dan masing-masing dari keduanya kami berikan hikmah dan ilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hakim berijtihad lalu benar, untuknya dua pahala. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala puji milik Allah yang telah memberikan taufik kepada, nah ini kurang rasul, ini kurang satu kata. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdi rasulallahi. Ini kurang rasul. Segala puji milik Allah zat yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah untuk melakukan hal yang menyenangkan Rasulullah. Demikian Nabi katakan kepada Mu'adz yang Nabi utus ke Yaman, yang Mu'adz mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beristihad dalam kasus yang tidak ada dalil Al-Quran dan sunnah di dalamnya. Maka segala puji milik Allah zat yang telah memberikan taufik kepada Mu'adz, dan Mu'adz bukan utusan Allah namun rasula rasulillahi, utusan dari Rasulullah untuk melakukan hal yang menyenangkan Rasulullah. Kemudian pintu ijtihad itu selalu terbuka. Maka tidaklah boleh kosongnya satu zaman dari ulama mujtahid qaimun lillahi bihujjatihi, yang dia ikhlas karena Allah, menegakkan hujah Allah di tengah-tengah manusia. Berkenaan dengan manazala ilaihim, apa yang Allah hukum dan aturan yang Allah turunkan untuk manusia, inilah yang benar, khilafan menyelisihi perkataan orang yang mengatakan tertutupnya pintu ijtihad. Wa idulu lil qawli al-haq, dan dalil pendapat yang benar dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW, terus menerus ada sekelompok dari umatku yang zahirina alal haq, yang menampakkan kebenaran sampai tegaknya dan terjadinya kiamat. Maka Nabi SAW mengkabarkan dalam hadis ini, terus menerus adanya orang yang menegakkan kebenaran sampai berakhirnya dunia. Dan syarat orang boleh berijtihad dan menjadi mujtahid. Ayakuna aliman biwujudi rabbi, mengetahui dan mengimani adanya Allah. Wa mayajibulahu minasifatil kamal, dan sifat-sifat sempurna yang wajib bagi Allah, dan sifat-sifat kekurangan yang yamtani, mustahil bagi Allah. Wal aib, dan hal-hal aib yang mustahil bagi Allah. Demikian juga beriman dan membenarkan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wa ma jaa bihi, wa ma jaa bihi, dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibawa oleh al-musyari', pembawa syariat. Liyakuna fima yusniduhu minal aqwal wal ahkam muhaqqiqan. Dengan tujuan supaya ma yusniduhu, apa yang dia sandarkan berupa perkataan dan hukum, muhaqqiqan, dia adalah betul-betul menelitinya. Maka mungkin bahasa singkatnya, orang yang beriman atau orang yang pintar dari Quran dan Sunnah namun orientalis, kafir, Nasrani misalnya, maka tidak kita katakan dia orientalis mujtahid. Ini karena dia bukanlah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, dalam dia adalah orang yang berilmu tentang teks dalil Quran dan Sunnah yang alatilaha ta'alukun, yang berkaitan dengan objek istihadnya. Fima yastahidu fihi, dalam objek istihadnya, minal ahkam, berupa hukum. Meskipun dia tidak hafal, ya, tidak disyaratkan mustahid harus hafal Al-Quran. Ya, tidak disyaratkan mustahid harus hafal Al-Quran 30 juz. Ya, meskipun tidak dikenal dalam sejarah, ya, atau kemudian tidaklah kita kenal secara umum, seorang ulama mustahid yang tidak hafal Al-Quran. Ya. Namun secara teoritis, itu bukan syarat. Syaratnya, ketika dia mau beristihad di bab wudu, dia mau beristihad dalam bab wudu, maka dia menguasai semua ayat yang berkaitan dengan hukum wudu. Kemudian mengetahui hal-hal yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan, supaya tidak beramal dan berfatwa menyelisihi perkara yang telah disepakati, dan mengetahui manakah dalil yang menghapus, supaya tidak beramal dan berfatwa dengan dalil yang mansukh, telah dihapus. Ayakuna arifan, mengetahui bima yasluh, yang layak untuk dijadikan sebagai hujah, minal ahadis, berupa hadis, dan mana hadis yang layak jadi hujah dan yang tidak layak jadi hujah. Dan tidak disyaratkan dia harus orang yang bisa meneliti sendiri kualitas hadis tersebut. Namun dia tahu, oh ini hadis ini disepakati ulama hadis sahihnya. Atau kemudian ini diperselisihkan. Jika diperselisihkan, saya taklid dalam masalah nilai hadis ini kepada ulama fulan. Maka ya, dia telah tahu, oh ini hadis ini sahih. Boleh jadi karena dia meneliti sendiri, boleh jadi karena itu di satu hal yang disepakati, dan boleh jadi karena dia taklid pada salah satu ulama hadis dalam masalah penilaian hadis tersebut. Kemudian menguasai kadar wajib untuk bisa faham perkataan Allah dan Rasulnya, yaitu menguasai ilmu bahasa Arab dan nahwu. Maka tidak ada mustahid kalau, tidak ada istihad kalau referensinya buku terjemah. Nah ini saya beristihad, saya sudah bongkar-bongkar, apa yang dibongkar-bongkar buku terjemah semua. Nah, ini tidak layak perbuatannya disebut dengan istihad. Untuk beristihad, dia juga harus beristihad terlebih dahulu untuk belajar nahwu sharaf, membaca kitab gundul dan seterusnya. Kalau belum bisa baca kitab gundul dan mengklaim istihad, nah ini istihad yang bikin ketawa. Kemudian ayakuna ala ilmin, menguasai ilmu usul fikih. Karena cabang ilmu inilah da'amah, tiang pokok, allati ya'tamidu alaihi al-istihad, yang jadi sandaran pokok kegiatan istihad. Ini termasuk syarat yang paling mendasar penguasaan terhadap ilmu usul fikih. Yang ini betul-betul harus menguasai. Untuk Quran tidak harus betul-betul menguasai dalam tingkatan hafal. Untuk hadis juga tidak demikian. Untuk kemudian untuk kemudian bahasa Arab juga tidak harus betul-betul menguasai, menjadi imam dalam bahasa Arab tidak harus demikian. Namun yang harus betul-betul menguasai adalah poin yang terakhir. Ini dia da'amah, tiang pokok, soko guru istilahnya dalam aktivitas istihad. Dan macam-macam ulama mustahid dan kedudukan masing-masing dari mereka. Ulama mustahid ada beberapa macam. Mustahid mutlak, itulah orang yang terpenuhi pada dirinya syarat-syarat istihad yang telah lewat, maka dia pun berpegangan dengan dalil di mana saja dalil tersebut berada. Dan mustahid jenis ini, merekalah ulama mustahid yang boleh baginya untuk memberi fatwa dan boleh minta fatwa pada mereka, dan terwujud dengan keberadaan mereka kewajiban istihad. Wahum, dan merekalah orang-orang yang qala fihim, berkomentar tentang mereka Ali radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, lan takhluwa al-ardu min qa'imin lillahi bi hujjatihi, tidaklah akan kosong bumi dari seorang yang menegakkan hujah Allah dengan penuh ketulusan. Kemudian mustahid madhab, wawal alim, dia adalah seorang yang berilmu al-mutabahir, yang melaut ilmunya terhadap madhab ulama yang dia intama bihi, menisbatkan diri kepadanya. Dia adalah seorang yang mutamakin, seorang yang sangat kuat, punya kemampuan yang sangat hebat untuk melakukan takhrij malam yanusu alihi dalam perkara yang tidak ditegaskan hukumnya oleh ulama madhab atau imam madhab. Lam yanusa ali imamuhu, tidak ditegaskan hukumnya oleh imam madhab. Alam mansusihi, dalam fatwa-fatwanya. Faidha nazalat bi matalan nazilah, maka misalnya terjadi satu peristiwa dan dia tidak mengetahui li imamihi fiha nasan, adanya fatwa khusus dari imamnya dalam masalah ini, memungkinkan baginya beristihad dalam masalah tersebut sesuai dengan tuntutan madhab dan melakukan takhid terhadap atau takhid dari usul madhab. Maka di sini kita jumpai istilah takhid fiqhi. Maka takhid, maka istilah takhid itu kita jumpai di pelajaran nahwu. Ini kita jumpai di pelajaran hadis. Maka kalau takhid di pelajaran nahwu, misalnya ini ayat Al-Quran, i'rabnya sulit, aneh, tidak wajar. Contohnya ada hadis, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bin nahar bil laili wa malaikatum bin nahar. Ini bikin repot hadis ini. Ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wal malaikatum bin nahar. Silih berganti di tengah-tengah kalian malaikat siang dan malaikat malam. Namun fiilnya itu dalam bentuk jamak. Dan ini satu hal yang keluar dari ketentuan nahwu. Ketentuan nahwu mengatakan apapun fa'ilnya, mau mufrad mau jamak, fi'ilnya bentuknya mufrad. Namun redaksi hadisnya tidak, ya ta'aqabuna fikum malaikatum billaili wa malaikatum binnahar. Maka di sini butuh takhid nahwi. Nah, ini apa maksud apa kemudian ya, apa bagaimana kita membaca ya ta'aqabuna? Yang ini keluar dari pakemnya nahwu. Maka nanti kita katakan, oh ini salah satu lughah dalam kabilah Arab namanya kabilah fulan. Yang kalau kabilah ini itu tidak menganut kaidah semacam itu. Kalau fa'ilnya jamak, maka fa'ilnya akan dia jamakkan itu kabilah fulan. Ah, dah selesai. Namanya takhid nahwi. Dan ada takhid hadithi, takhid hadis. Kata-kata takhid kalau di bidang hadis itu punya dua makna. Yang pertama adalah meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Ya, itu disebut takhid. Ya, misalnya hadis Jibril kharajahu muslimun. Kharajahu muslimun ditakhid oleh muslim. Artinya ada dalam kitabnya Imam Muslim dan di situ lengkap dengan sanadnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang kedua untuk takhid di bidang hadis adalah mengumpulkan jalur-jalur hadis, sanad-sanad hadis, ya, untuk mengetahui bagaimanakah berbagai hal seputar hadis. Dikumpulkanlah sanad-sanadnya dari semua atau dari berbagai buku-buku hadis yang tujuan akhirnya untuk memberikan nilai valid dan tidaknya sebuah hadis. Itu makna yang kedua untuk takhid di bidang hadis. Kemudian di sini kita jumpai istilah takhid dan dah takhid fiqhi. Takhid fiqhi adalah hakikatnya adalah qiyas dengan perkataan imam. Qiyas dengan perkataan imam. Nih, kalau qiyas itu yang disebut dengan qiyas itu dengan dalil Quran dan Sunnah. Kias dengan dalil Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan bahwasannya tamar adalah benda ribawi. Kita kiaskan dengan tamar beras. Maka ini kias namanya. Nah ini enggak yang jadi acuan dalam kias di sini adalah fatwa imam, fatwa ulama. Maka ini disebut dengan sebutan takhid. Hakikatnya adalah qiyas. Ya, maka misalnya tadi disebutkan nazalat bi masalan nazilah. Ada satu peristiwa, ada satu pertanyaan. Ya, ada satu pertanyaan babnya di bab sewa menyewa. Dan pertanyaan ini kemudian ketika dicekkan ke fatwa ulama, misalnya di madzhabnya Hambali, dicek ke fatwanya Imam Ahmad, Imam Ahmad tidak punya pendapat dalam masalah ini. Nah, tidak punya pendapat dalam masalah ini, dalam masalah sewa menyewa, satu kasus di masalah sewa menyewa. Namun Imam Ahmad punya pendapat berkenaan dengan masalah jual beli. Punya pendapat berkenaan dengan masalah jual beli. Maka kemudian ada ulama mustahid madhab, yang dia ulama mustahid madhab ini dia adalah ahli takhid, dia yang punya otoritas untuk melakukan takhid fiqhi. Ya, maka kemudian dia nilai bahasanya karena menimbang hakikat sewa menyewa adalah jual beli, cuma yang dijual jasa itu dalam sewa menyewa, sedangkan jual beli yang dijual adalah aset, produk yang bersifat real. Ya, maka dia menilai kita bisa kiaskan fatwa Imam Ahmad masalah jual beli ini, kemudian kita pakai untuk menjawab apa sih madhabnya Imam Ahmad dalam masalah kasus sewa menyewa seperti ini. Ini namanya takhid. Contohnya, ini cuma contoh pengandaian, saya tidak hafal persis dan saya tidak memastikan. Misalnya Imam Ahmad punya pendapat tentang masalah larangan, melarang, mengharamkan menjual khamar kepada orang yang mau membuat khamar, menjual anggur kepada orang yang produsen khamar. Maka Imam Ahmad mengatakan haram jual beli semacam itu. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa hukum jadi kuli yang ngangkut anggur mau dibawa ke tempat produsen khamar? Ini cuma contoh asal, contoh pengandaian, bukan berarti saya memastikan demikian keadaan dalam mazhab Imam Ahmad. Cuma sebagai contoh takhid. Maka ternyata di sana Imam Ahmad mengatakan haram. Di sana di bab jual beli Imam Ahmad mengatakan haram. Haram. Seorang petani anggur menjual hasil panennya, anggur yang dia panen, kepada produsen khamar. Dan Imam Ahmad misalnya tidak punya fatwa dalam masalah kuli angkot anggur tadi, enggak punya fatwa. Adanya fatwa tentang jual beli anggur kepada produsen khamar. Kemudian seorang ahlu takhid, ulama ahlu takhid, dan menilai bahasanya menimbang ini sewa menyewa atau pempekerjaan itu hakikatnya adalah jual beli, maka hukum jual beli bisa kita pakai di sini. Maka ditakhid dari pendapat Imam Ahmad masalah jual beli khamar kepada menjual anggur kepada produsen khamar, maka kita katakan bahasanya hukum masalah ini dalam madhabnya Imam Ahmad hukum jadi kuli gendong membawa anggur kepada produsen khamar hukumnya haram. Maka dikatakan hukumnya haram ditakhid ke kasus itu. Hukum jadi kuli gendong anggur kepada hukumnya haram. Nanti kemudian alasannya disebut takhijan ala nas Imam Ahmad fil bai', ditakhid dari pendapat Imam Ahmad tentang masalah menjual anggur kepada produsen khamar. Nanti bahasa kitab fikihnya bunyinya demikian. Ini namanya takhid. Dan ini takhid hanya boleh dilakukan oleh ulama mujtahid madhab. Ini hanya dilakukan oleh mustahid madhab. Ya, tadi ada satu kasus, walam ya'rif, dan tidak mengetahui li imami, imam madhabnya dalam masalah tersebut punya nas fatwa khusus, maka memungkinkan baginya beristihad dalam kasus tersebut sesuai dengan tuntutan madhab. Caranya dengan mentakhrij masalah tersebut kepada usul. Usul di sini artinya fatwa, fatwa imam madhab dalam masalah ini. Nah, usul yang dia dapat adalah fatwa imam madhab dalam masalah jual beli, dan dia pakai untuk dia takhrij untuk masalah bab ijarah. Kemudian mustahid fatwa atau mustahid tarjih, dia adalah ulama yang level ilmunya lebih rendah derajatnya dibandingkan sebelumnya. Dia anak qasar istihadu karena istihadnya terbatas kepada alama soha an imamihi, ya, riwayat yang valid dari imamnya. Walam yatamakkan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan takhid dalam hal-hal yang tidak mansus, tidak ada teks tegasnya dari imam madhabnya. Wa idza kana li imami, akan tapi jika imamnya itu dalam satu masalah punya dua pendapat atau lebih, kemudian dia berijtihad untuk menguatkan salah satu dari dua pendapat tersebut. Nah, kalau ini dia tidak bisa, bukan ahli takhrij. Cuma dari imam mazhabnya terdapat beberapa versi pendapat. Nah, manakah yang lebih sesuai dengan cara berpikir sang imam? Ada versi yang mengatakan si imam mengatakan hukumnya haram, atau versi yang lain mengatakan hukumnya mubah, versi yang lain mengatakan hukumnya makruh. Ada tiga untuk kasus yang sama. Ini yang paling tepat dengan logika sang imam. Kalau disodori perkara ini, mana sih sebenarnya yang betul-betul valid mendapat beliau? Nah, maka dilakukan tarjih. Orang ini menguasai cara berpikir imam madhabnya. Jika dia madhabnya Hambali, dia menguasai betul cara dan kaedah Imam Ahmad dalam memberikan putusan. Imam Ahmad itu model pendapatnya begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Dia betul-betul menjiwai. Maka seakan-akan ilmunya Imam Ahmad itu sudah tertransfer semua pada dirinya, sehingga dia tahu alur berpikir, model logika Imam Ahmad. Maka dari beberapa macam versi ini, maka ada yang betul-betul sesuai dengan, ada yang sesuai dengan gimanakah alur berpikir dan model logika Imam Ahmad. Nah, maka dia katakan ini yang lebih tepat sebagai pendapat Imam Ahmad. Maka fatwa ulama mustahid jenis yang pertama, mustahid mutlak, kata Ibnul Qayyim, itu sejenis dengan tanda tangannya para raja. Karena mereka ulama-ulama mustahid mutlak ini, mereka bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam dalam masalah ini adalah demikian. Sedangkan fatwa ulama mustahid jenis yang kedua, sejenis tanda tangan nuwab. Nuwabnya para raja, nuwab jamak dari naib, artinya wakil. Wakil dari para raja di sini artinya pejabat di bawah raja, gubernur, kepala kepolisian, dan seterusnya. Yang mereka ini boleh punya aturan-aturan sendiri, gubernur boleh bikin aturan sendiri. Namun dengan catatan aturannya tidak tabrakan dengan aturan penguasa yang lebih tinggi. Kalau tabrakan tidak boleh. Maka inilah jenis untuk fatwa ahlu takhrij alias mustahid madhab. Dia bisa mengeluarkan fatwa, namun fatwanya tidak boleh tabrakan dengan pendapat imam madhab. Kemudian fatwa ulama mustajab jenis yang ketiga, sejenis tauqi'at, tanda tangan, nuwabun nuwab, wakilnya wakil, ya wakilnya wakil, ya mungkin bupati atau semacam itu. Ya, kalau kemudian nuwabnya adalah kepala polisi nasional, ya maka bawahnya kapolda, ah itu nuwabnya nuwab. Kemudian al-musib yang benar itu satu di antara sejumlah ulama mustahid yang berselisih pendapat. Al-haq yang benar adalah dalam perkataan salah satu dari sejumlah ulama mustahid yang berselisih, dan yang lain adalah keliru. Namun orang yang mukhti', orang yang keliru dalam masalah furu', masalah fikih, yang tidak ada pada dalil yang tegas, itu ma'dzur, itu dimaklumi dan tidak berdosa. Bahkan dia memiliki dapat pahala karena ijtihadnya. Inilah pendapat yang benar menyelisihi ulama yang mengatakan bahwasanya semua mustahid itu benar. Maka terdapat perselisihan di antara para ulama usul fikih, pembahasannya apakah semua ulama mustahid itu benar ataukah tidak. Jawabannya yang benar dalam perselisihan yang bertentangan adalah satu, yang lain keliru. Namun perkataan yang mengatakan semua ulama mustahid itu benar, ada sisi benarnya. Jika yang dimaksudkan adalah kebenaran metodologis dan bukan kebenaran produk hukum. Kalau kebenaran metodologis, maka semuanya benar. Karena semuanya telah melakukan apa yang jadi kewajibannya. Melakukan penelitian, kemudian melakukan menimbang berbagai macam kaidah syariat untuk menggali dan menemukan hukum satu masalah. Maka semuanya benar dalam artian kebenaran metodologis. Telah menempuh jalur yang semestinya ditempuh. Namun apakah itu semuanya benar dari sisi produk, produk hukumnya? Jawabannya tidak. Nilai kebenaran pada produk hukum itu satu, satu dari sekian pendapat yang ada. Kemudian wa faslun nizaa', dan yang mengurai perselisihan dalam masalah ini, matsabata fil haditsil muttafaq 'ala sihatihi, adalah hadis yang terdapat, matsabata apa yang terdapat dalam hadis yang disepakati kesahihannya. Nabi mengatakan annal hakim, bahasanya seorang hakim jika dia beristihad lalu benar, untuknya dua pahala. Jika beristihad dan keliru, maka untuknya satu pahala. Fa innal haditsa sharihun, maka hadis itu tegas mengatakan bahasanya kebenaran itu tunggal. Wa ana ba'dul mustahidin, dan sebagian ulama mustahid mencocoki kebenaran. Maka disebutlah dia musibun, orang yang benar dan mendapatkan dua pahala karena ijtihadnya. Ini yang pertama, wa isobati, dan karena ketepatan pendapatnya. Sedangkan sebagian ulama mustahid keliru menyelisihi pendapat yang benar, maka dikatakan bahasa dia mukhti'un, orang yang keliru, ma'jurun, mendapatkan pahala marotan wahidatan sekali karena ijtihadnya. Wastiqaqihil al-ajra, dan dia berhak untuk mendapatkan pahala, namun keberhaan dia untuk mendapatkan pahala la yastalzim, tidak mengharuskan kaunahu musiban, dia berstatus sebagai orang yang benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan para ulama mustahid itu menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah yang benar, wa qisman mukhti'an, dan ada bagian yang kedua yaitu yang keliru. Maka seandainya semua dari mereka itu benar sebagaimana pendapat orang yang berpendapat dalam masalah ini, maka tidak ada makna dan faedah dari taksim, pembagian yang Nabi lakukan. Kemudian tajazzu' al-ijtihad, apakah ijtihad itu boleh ijtihad parsial? Adakah parsial dalam ijtihad? Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama usul fikih. Namun yang dipilih di sini, ijtihad itu bisa tajazzu', bisa parsial, dan bisa inkisam, terbagi menurut pendapat yang paling kuat. Maka seorang itu bisa tergolong mustahid dalam satu jenis ilmu dan muqallid dalam yang lain. semacam orang yang mencurahkan kemampuannya dalam ilmu faraid dan dalil-dalilnya dan istimbatnya dari Quran dan Sunnah tanpa ilmu yang lain. Fayajuzulahu, maka boleh baginya untuk berfatwa dalam jenis ilmu yang dia statusnya mustahid di dalamnya, karena dia telah mengetahui kebenaran dengan dalilnya dan dia pun telah mencurahkan segala kemampuannya untuk mengetahui pendapat yang benar. Maka status orang tersebut fidzalika dalam ilmu yang dia kuasai sebagaimana mustahid mutlak dalam semua ilmu. Namun tidak boleh baginya berfatwa dalam perkara yang dia belum berstatus mustahid di dalamnya. Fa innal qasir fi fannin, karena seorang yang tidak menguasai satu cabang ilmu maka dia seperti orang awam di cabang ilmu tersebut. Maka ulama berselisih pendapat adakah ijtihad parsial ataukah tidak. Di sini dikatakan pendapat yang benar ada ijtihad parsial, maka boleh jadi ada seorang itu mujtahid di bab toharah namun muqallid di bab sholat. Dia ahlu taklid kalau di bab sholat, kalau di toharah dia mujtahid karena dia telah membahas masalah tersebut dengan telah bersusah payah untuk menguasai bab toharah dengan segala macam khilaf ulama'nya, dalil-dalilnya dan alasan kenapa dia memilih pendapat ini, pendapat itu dan seterusnya. Namun karena dia belum sampai ijtihad di bab sholat, ya, maka dia muqallid di bab sholat. Maka itu satu hal yang mungkin terjadi semacam ini. Kemudian ijtihadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi itu berijtihad ataukah semuanya wahyu? Maka ijtihad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hal yang boleh menurut akal dan satu hal yang wakil terjadi menurut realita. Di antara contoh terjadinya adalah Nabi memberikan izin kepada orang yang al-mutakhallafina, tidak berangkat perang Tabuk sebelum jelaslah siapa yang benar dan siapakah yang bohong. Demikian juga Nabi menawan para tawanan perang Badar dan mengambil tebusan dari mereka. Kemudian Allah tegur dan Allah salahkan tindakan Nabi. Demikian juga perintah Nabi untuk tidak mengawinkan an-nakhal kurma dan membiarkannya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah di haji wada beliau, lastaqbaltu min amri mastadbartu, seandainya waktu itu bisa dibuat mundur ke belakang, itu terjemah bebasnya, lastaqbaltu min amri mastadbartu, seandainya waktu itu bisa diputar ke belakang, lama suktul hadiya, tentu aku tidak akan membawa hadyu. Kemudian keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nuzul untuk singgah di satu tempat sebelum dunamai ma'i badrin, sebelum oase Badar. Sampai akhirnya Al-Habab ibn Mungdir radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, wahai Nabi, jika singgah di sini, mengambil posisi di sini adalah wahyu, maka ya sudah. Namun jika ini adalah pendapat dan strategi, maka saya punya saran, anzil binas, bahwa manusia untuk mengambil posisi alal ma di dekat oase lembah Badar, litahula bainahu wa bainal adwi, supaya oase tersebut menjadi penghalang antara Nabi dan musuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini bukanlah wahyu, ini sekedar pendapat. Maka kemudian Nabi pun mengacu kepada perkataan Hubab ibn Mundhir radhiyallahu anhu. Maka yang benar, tidak semua tindakan Nabi itu bimbingan wahyu, namun sebagian adalah ijtihad. Buktinya ada beberapa yang Allah koreksi. Kalau itu memang semuanya dasarnya wahyu, maka tentu tidak ada yang mendapatkan koreksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah mengoreksi tindakan Nabi dalam sejumlah hal, semacam menawan para perangak, tawanan perang Badar dan meminta tebusan, padahal yang Allah inginkan ada supaya tawan ini dibunuh saja dan tidak minta tebusan karenanya. Dan hal-hal yang lain semacam ijtihad Nabi berkenaan dengan perlakuan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, akhirnya kemudian Allah tegur dengan turunnya surat Abasa, Abasa wa Tawalla dan yang lain. Ini menunjukkan bahasanya adanya teguran-teguran Allah kepada sang Nabi, menunjukkan bahasanya tidak semua perbuatannya adalah ya, dalam bimbingan wahyu. Ini pendapat yang benar. Ulama usul fikih berselisih pendapat dalam masalah ini, adakah ijtihad yang Nabi lakukan ataukah tidak. Dan pendapat yang benar, ada ijtihad. Nabi berijtihad dalam sejumlah perbuatannya, buktinya adalah sejumlah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada sang Nabi. Namun ingat, namun seandainya Nabi keliru dalam ijtihadnya, pasti Allah memberikan teguran. Sehingga hal yang salah yang Nabi lakukan itu tidak akan jadi syariat di tengah-tengah umatnya. Dan perlu diketahui bahasanya, ijtihad Nabi yang tidak mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu bimanzilatil wahyi, teranggap seperti wahyu. Sehingga ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat atau dengan dalil-dalil yang mengatakan bahasanya semua ucapan Nabi itu wahyu, wa ma yantiqu anil hawa. Demikian juga dan dalil-dalil yang semisal. Kenapa? Karena ijtihad Nabi yang tidak mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu bimanzilatil wahyi, teranggap seperti wahyu. Meskipun dia bukan betul-betul 100% wahyu. Dan yang tidak mungkin umat itu mengikuti ijtihad Nabi yang keliru. Kenapa? Karena jika itu terjadi, maka pasti ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Nabi akan memperbaiki sikap dan pendapatnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.